wa hudan linnasi wa shifaan lima fis sudur wa nuran mubinan wa furqanan bainal haqqi wal batil lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi wa innama ja'ala dhalika mawqulan ila uqulihim yusbituna lillahi ma yasha'una wa yunkiruna ma la yuridun wa hadha zahirul butlan. Bahwasanya kitabullah ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hudan linnas dan sebagai syifaan, sebagai obat lima fis sudur terhadap apa yang ada di dalam dada kita, hati kita, wa nuran mubinan, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitabullah ta'ala tersebut sebagai nur yang jelas dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Lalu kemudian dengan tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran tersebut yang demikian sebagai tibyan li kulli syai, sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai nur, sebagai furqan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita, hamba-hambanya, tentang perkara-perkara yang wajib kita yakini berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkannya kepada akal kita masing-masing. Ya, akal kita masing-masing, sehingga kita bisa menetapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita kehendaki, dan kita bisa menafikan dan mengingkari dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita inginkan pula. Tentunya ini hakun atau batilun? Jelas ini batil. Jelas ini adalah batil. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk diyakini, untuk kita imani, apalagi itu perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkannya kepada akal-akal kita sehingga kita seenaknya bisa seenaknya dan semua kita menetapkan, menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Ya. Jika demikian, maka tentu ini adalah suatu kebatilan. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan suatu kebatilan. Nah, jika menimbulkan kelaziman yang seperti ini daripada mazhab ahlu ta'til, maka tentu mazhab ahlu ta'til itu adalah batil. Ya, batil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin wa ashabahu wa salafal ummati wa a'immataha kanu qasirina aw muqassirina fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifati aw yamtani 'alayhi aw yajuzu iz lam yarid anhum harfun wahidun fima dhahaba ilayhi ahlu ta'tili fi sifatillahi ta'ala wa sammahu ta'wilan. Kalau seandainya mazhab ahlu ta'til itu benar, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, salaful ummah dan para a'immah, tentu mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lalai. Tentu mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka tidak mengetahui apa yang tertolak dari Allah dan apa yang boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu mereka adalah orang-orang yang rendah. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari mereka para nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pula para khulafa ar-rasyidin dan dari para sahabat salaful ummah dan para imam, pendapat-pendapat atau satu huruf yang sama sependapat dengan apa? Mazhab ahlu ta'til ini. Kalau seandainya mazhab ahlu ta'til itu benar, ya maka tentu ada satu penukilan daripada nabi, anbiya, ya, dari apa, dari para sahabat khulafaur rasyidin, tentunya yang sepaham dan sependapat dengan apa, dengan mereka para ahli ta'til. Ya, ternyata tidak ada satu huruf pun dari mereka, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para imam, para salaf, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka sependapat dan sepaham dengan mazhab ahlu ta'til ini. Dengan demikian, tentunya mazhab ahlu ta'til itu adalah mazhab yang batil. Kenapa? Karena ya, nabi, para sahabat, enggak ada yang sependapat, sepaham dengan mereka. Kalau seandainya sepaham, tentu ada satu huruf pun yang menunjukkan bahwa mereka itu sependapat. Ya, atau kita, jika kita menganggap bahwasanya mereka itu mazhab ahlu ta'til itu yang benar, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang bodoh. Kok, kenapa? Mereka enggak mengingkari nama-nama Allah. Mereka tidak ada satu pun perkataan dari mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu ya memiliki pendapat yang sama dengan ahlu ta'til. Ya, wadi insyaAllah. Jelas? Nah, jika demikian, maka mazhab ahlu ta'til adalah mazhab yang batil. Ya, mazhab yang batil. Itu yang ketiga. Wahina izin, imma yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful umma wa immatuha qasirina li jahlihim bidzalika wa ajzihim an ma'rifati aw muqassirina li adami bayanihim lil ummati wa kila al-amrayni batil. Jadi dengan demikian kita menganggap bahwasanya ya nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin, para salaf itu adalah orang-orang yang bodoh. Masa orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bodoh? Lebih pintar ahlu ta'til berarti. Begitu? Ya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Anna kalam Allahi wa rasulahu laisa marji'an linnas fima ya'takidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'i bal huwa zubdatur risalat wa innamal marja'u tilkal uqulul muttaribatu al mutanakidatu wa ma khalafaha fasabiluhu at-takzibu in wajadu ila zalika sabilan أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. Kalaulah mazhab ahlu ta'til itu benar, ya, mazhab ahlu ta'til al-mu'attilah itu sahih, berarti Al-Quranul Karim, Kitabullah, perkataan Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu bukanlah apa? Tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan sebagai barometer atau dijadikan sebagai sandaran. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya. Untuk perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk kita yakini berkaitan dengan Rabb kita dan ilah kita. Padahal itu adalah perkara yang mesti dan sangat penting harus kita ketahui. Ya. Tapi yang menjadi patokan dalam beragama, sumber akidah kita adalah apa? Perkataan-perkataan ahlu ta'til. Apa demikian? Ya. Perkataan ahlu ta'til yang mana perkataan mereka itu saling bertentangan satu sama lain, ya. Jika ada perkataan mereka ahlu ta'til yang bertentangan dengan Al-Quran, maka cara yang mereka lakukan adalah dustakan, mendustakan Al-Quran. Ya, jika ada dari perkataan mereka atau pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu didustakan oleh mereka. Ya, kalau tidak mampu didustakan, mereka apa? Takwilkan. Jika mereka tidak mampu untuk mendustakannya, mereka takwilkan. Ya? Ini tidak mungkin. Masa mazhabnya ahli ta'til yang menjadi rujukan, rujukan kita, marja' kita, tidak mungkin. Sementara Al-Quran bukan. Ya? Ini la yumkin. Ini jelas batil, ya. Kemudian yang kelima, summa annahu yalzamu minhu jawazu nafyi ma asbathahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka innahu la yaji wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna lis samai dunya innahu la yanzilu li anna isnad al maji wan nuzul ila Allahi majaz indahum wa azharu alamatil majazi indal qa'ilin nabihi sihhatu nafyihi ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. Ya, kelaziman dari mazhab ahlu ta'til ini tentu membolehkan bagi kita untuk apa? Untuk menolak, untuk mengingkari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan. Boleh kita ingkari? Kira-kira gimana? Ya, membolehkan bagi kita untuk mengingkari, menolak setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa rabbuka dan Rabbmu datang, oh boleh kita katakan Allah ya cik, tidak datang. Masa gitu? Ya, kalau Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang sudah Rabbuna ila samai dunia, Allah turun ke langit dunia. Oh boleh kita katakan, ah enggak turun, itu enggak turun. Ya, Kenapa? Karena menurut mereka al-maji dan an-nuzul, datang dan turun itu adalah majaz, bukan hakiki. Tahu majaz kan? Ya? Apa? Perumpamaan. Menurut mereka itu majaz, hanya ungkapan gitu. Bukan suatu hal yang sebenarnya, hakiki. Kalau jadi kalau Allah turun, ah itu cuma majazi aja, itu cuma ungkapan. Sebenarnya itu enggak turun. Boleh kita katakan begitu. Ya? Kenapa? Karena ciri daripada majaz itu boleh apa? Ditolak, boleh diingkari. Ya, mungkin demikian. Kita bisa mengingkari setiap apa yang Allah tetapkan, setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mana mungkin Allah mengatakan datang, kok kita mengatakan tidak datang? Ente itu siapa sih? Kok sepertinya lebih tahu? Itu loh, gimana gitu? Ya, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa Allah turun ke langit dunia, kok bisa kita katakan, ah enggak turun itu, memangnya ente lebih tahu memang. Ya, ente siapa gitu, kok bisa-bisanya ngomong gitu. Kuat insyaAllah. Dan menafikan, mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya, itu adalah perbuatan yang paling batin. Tidak mungkin kita bisa mengatakan, ah yang turun itu adalah bukan Allah, tapi maksudnya yang turun itu adalah perintahnya Allah. Yang turun itu adalah bukan Allah, tapi nikmatnya Allah. Dari mana taunya bahwa yang turun itu adalah nikmat Allah? Memangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya turun pada sepertiga malam terakhir? Ya. Nikmat Allah SWT hanya turun pada sepertiga malam yang terakhir. Oh, kalau begitu gampang dong kita carinya. Kenikmatan Allah SWT. Enggak turun pada hari yang lain begitu? Ya, ini tidak mungkin. Ya. Kalau Allah yang mengatakannya turun, ya turun. Kok diartikan dengan nikmat? Kemudian, mereka ini di kalangan ahlu ta'til sendiri, di antara mereka sendiri, mu'attilin, justru di antara mereka itu, antara satu yang lainnya itu bertentangan. So, kalau memang itu benar, tentu mereka tidak akan saling bertentangan sendiri, ya enggak? Buktinya kenapa? Di antara mereka sendiri ada yang mengingkari semua sifat-sifat Allah. Ada yang mengingkari semua nama-nama Allah sekaligus sifat Allah ditolak. Tapi di antara mereka ada yang menolak sebagiannya saja. Ya, sebagiannya ditetapkan. Ini kan mereka sendiri satu sama lain saling bertentangan. Kalau memang itu benar, ya tidak mungkin dong. Tentu mereka semua sepakat. Ini malah justru antara satu dengan yang lain mereka saling berkelahi sendiri. Berbeda sendiri, berbeda paham satu sama lainnya. Ya. Seperti di antaranya adalah orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah mereka menetapkan sebagian sifat dan mengingkari dan menolak sebagian yang lainnya. Ya. Mereka menetapkan ya sebagian sifat-sifat Allah SWT dan menolak sebagian yang lainnya. Dengan dalil apa? Mereka menetapkan sifat-sifat Allah SWT bukan dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah, tapi dengan dalil akal mereka. Mereka menetapkan berapa sifat? 7. Ya, mereka menetapkan 7 sifat Allah SWT. Apa itu? Tujuh sifat tersebut yang mereka tetapkan. Hah? Apa ketujuh sifat tersebut yang mereka tetapkan bagi Allah SWT? Itu sifat apa? Yang pertama, al-haya. Tidak mungkin mereka ingkari. Ya, pasti mereka menetapkan sifat apa? Al-haya bagi Allah. Hidup. Kalau mereka tolak, berarti Allah mati dong. Ah, tidak mungkin. Ya, tentu mereka menetapkan sifat al-haya bagi Allah SWT. Apalagi? Sifat al-ilmu. Sifat al-ilmu. Kemudian sifat apa? Al-Qudrah. Tiga. Kemudian sifat apa? As-Sam'u. Empat. Kemudian sifat? Al-Basaru. Kemudian sifat? Al-Iroda. Al-Iroda. Ya, Al-Iroda. Kemudian sifat yang terakhir? Al-Kalam. Tujuh sifat yang mereka tetapkan ini. Itu pun dengan dalil akal, bukan dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Bukan dengan dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah, tidak. Tapi dengan dalil akal. Mereka menetapkan ketujuh sifat tersebut. Ya, ada pun sifat-sifat yang lainnya mereka tolak. Dengan alasan apa? Akal tidak menunjukkan adanya sifat tersebut bagi Allah SWT. Maka mereka tolak. Ada pun sifat-sifat yang tujuh ini menurut mereka ini ditunjukkan oleh akal. Menurut akal ini sabit bagi Allah, maka mereka tetapkan. Adapun yang lainnya itu tidak ditunjukkan oleh akal. Sehingga mereka ingkari, mereka tolak. Bagaimana caranya akal mereka menetapkan ketujuh sifat tersebut? Bagaimana akal mereka menetapkan ketujuh sifat tersebut? Nah, siapa yang tahu? Ayo, ikhwah. Ikhwat. Bagaimana akal mereka menetapkan ketujuh sifat tersebut? Mereka mengatakan, bahwasanya adanya berbagai macam makhluk keanekaragaman makhluk yang berbeda satu sama lain itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah. Memiliki apa? Kemampuan untuk menciptakan berbagai macam beraneka ragam apa? Makhluk. Maka mereka menetapkan sifat Al-Qudrah. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya ilmu. Punya ilmu untuk menciptakan berbagai macam makhluk. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana bisa menciptakan beraneka ragam makhluk? Maka mereka menetapkan sifat al-ilmu. Berapa? Dua. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, itu berbeda-beda. Manusia Allah ciptakan demikian rupa, hewan Allah ciptakan demikian rupa, tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan demikian rupa. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya iradah. Punya kehendak. untuk menciptakan apa? Manusia dalam keadaan rupa demikian, hewan dalam keadaan rupa demikian, tumbuh-tumbuhan dalam rupa demikian. Allah berarti punya kehendak, ya enggak? Kenapa? Karena hanya atas kehendaklah sehingga ini bentuknya gini aja lah, ya. Manusia saya buat begini, gitu kan? Begitu. Jadi mereka kemudian menetapkan sifat iroda, al-qudrah, al-ilmu, wal-iroda. Tiga sifat ini tidak mungkin ada melainkan ada pada zat yang hidup. Iya kan? Tidak mungkin ada kecuali mungkin pasti pada siapa? Pada zat yang hidup. Masa qudrah, iroda, ilmu lantas kemudian mati? Enggak mungkin kan? Maka mereka menetapkan sifat apa? Sifat iroda. Sifat al-haya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 4. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki kudrah, yang memiliki ilmu dan memiliki iradah. Ya, dan sebagai zat yang tentunya sempurna, zat yang sempurna kalau itu ada apa? Kalau dia apa? Mendengar, kalau dia melihat, kalau dia apa? Berbicara. Berbicara itu adalah konsekuensi daripada zat yang hidup. Dia berbicara, dia mendengar, dan dia melihat. Maka kemudian mereka menetapkan tiga sifat tersebut. As-sam'u wal-basaru wal-kalam. Jadi berapa? 7. Ini cara mereka dalam menetapkan ketujuh si sifat tersebut. Ada pun yang lainnya mereka tolak dengan alasan akal tidak menunjukkan sifat tersebut. Ya. Adapun yang ketujuh sifat itu tidak ditunjukkan oleh akal, buktinya tadi seperti itu. Sehingga mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selain yang 7 tadi. Maka kita bantah. Bantah lagi nih. Ya. Fanaqulu lahum. Maka kita bantah mereka. Nafyukum lima nafaitumuhu bihujjatin annal aqla la yadullu alayhi yumkinu isbatuhu bittariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu kama huwa sabitun biddalil sam'i. Kita katakan kepada mereka, sifat-sifat yang kalian tolak, sifat-sifat yang kalian ingkari, yang kalian nafikan, dengan hujah, dengan alasan bahwa akal tidak menunjukkan adanya sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat yang kalian tolak, yang kalian ingkari, yang kalian nafikan dengan alasan tidak ditunjukkan oleh akal, justru bisa ditetapkan. Justru bisa ditetapkan. Dengan cara bagaimana? Dengan senjata kalian. Jadi, senjata yang mereka pakai untuk menetapkan sifat-sifat 7 tersebut, kita pakai. Kita pakai untuk apa? Untuk menetapkan sifat-sifat yang mereka tolak. Justru kita bisa tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan dalil yang kalian pakai untuk menetapkan 7 sifat tersebut. ya. Kita pakai dalil kalian. Caranya gimana? Perhatikan. Contoh, misal. Mereka menetapkan sifat iradah dan menolak sifat ar-rahmah. Ya. Mereka menetapkan sifat iradah dan mengingkari dan menolak sifat ar-rahmah. Mereka menetapkan sifat iroda dengan dalil akal mereka dan juga dengan dalil sam'i. Adapun dalil sam'i menetapkan adanya sifat iroda bagi Allah, yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin Allah yaf'alu ma yurid." Ini dalil yang menetapkan sifat iroda. Adapun akal mereka sudah kita sampaikan tadi, bagaimana caranya mereka berdalil dengan akal mereka menetapkan sifat iroda, bahwa keanekaragaman makhluk dan pengkhususan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, baik dari segi zatnya ataupun dari segi sifatnya, itu menunjukkan bahwa Allah punya iroda. Ya. Lalu kemudian mereka mengingkari sifat-sifat rahmah, mereka mengingkari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Tidak ditunjukkan oleh akal. Dan kata mereka, ar-rahmah itu, apa itu ya khuah, rahmah? Ya. Layinur rahim warikatuhu lilmarhum. Itu apa? Adanya lain, kelemah lembutan. Warikah. Hah? Lembut. Dari siapa? Dari yang merahmati, dari yang menyayangi kepada yang disayangi. Kata mereka. Ah, ini mustahil bagi Allah. Masa Allah lemah lembut ya kepada makhluknya? Tidak mungkin, kata mereka. Ya, ini kata mereka, rahmah itu seperti itu. Rahmah itu adalah apa? Menunjukkan kelemah lembutan, ya, rik daripada orang yang menyayangi kepada yang dirahmati, yang disayangi. Demikian pula mereka mengingkari sifat mahabbah. Sifat mahabbah. Kata mereka, mahabbah itu adalah mailul qalbi ila al-mahbub, yaitu kecondongan hati dari yang mencintai kepada yang dicintai. Begitu kan ikhwah? Ya enggak? Kalau kalian mencintai kan? Hati kalian gimana? Kalau mencintai seorang. Nah, hati kalian condong kan? Condong kepada yang dicintai toh? Ini tidak mungkin bagi Allah SWT, mustahil, kata mereka. Maka kemudian mereka menolak ar-rahmah dan al-mahabbah. Adapun dalil-dalil yang menetapkan adanya sifat rahmah, adanya sifat mahabbah bagi Allah SWT, mereka apa? Mereka tolak. Mereka, atau mereka kalau tidak ditolak, mereka apa? Takwilkan. Ya, mereka takwilkan. Ah, maksudnya itu misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, oh maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau disebutkan apa Allah Subhanahu wa taala itu warabbuka al-ghafuruz rahmah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, bukan menyayangi begitu, bukan, tapi apa? Memberikan nikmat. Ya. Atau memberikan apa? Memberikan rezeki kepada hambanya tersebut. Maka kita katakan pada mereka, hey Asy'ariyah, sini, sini, sini, sini, duduk sini, tenang, tenang, dengarkan, ya. Diam, dengarkan, ya. Jangan ngomel dulu, ya. Justru sifat yang kalian nafikan tersebut, ya, dengan dalil akal, justru sifat mahabbah yang kalian tolak tersebut, yang kalian apa ingkari itu, rahmah, al-mahabbah, yang kalian ingkari, yang kalian tolak, itu justru bisa kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan dalil akal pula. Bagaimana caranya? Perhatikan. Bukankah di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang senantiasa mendapatkan kenikmatan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya enggak? Ya? Bukankah nikmat Allah, rizki Allah subhanahu wa ta'ala terus mengalir pada hambanya? Dan jika ada hambanya juga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala jaga dari mendapatkan musibah, dari mendapatkan malapetaka, Allah jaga dan lindungi. Itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan apa? Itu justru, itu bukankah itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sayang pada hamba tersebut? Ya enggak? Ya Allah berikan kenikmatan pada hambanya, Allah berikan rezeki kepadanya, Allah berikan kesehatan, kelapangan, ya, kepada hambanya. Bukankah itu justru menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sayang pada hamba tersebut? Allah jaga hamba tersebut, Allah lindungi dari mara bahaya, dari bencana. Bukankah itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT mencintai, menyayangi hamba tersebut? Mungkinkah Allah memberikan rezeki kenikmatan kepada hambanya tanpa ada rasa apa-apa? Mungkin? Tanpa Allah merahmatinya, Allah tanpa cintainya? Mungkin menunjukkan Allah sayang. Seperti kalian misalnya. Seperti kalian ini loh. Ya. Membawa sekuntum mawar merah gitu kan. Wes, ya datang kau si fulana. Kenapa? Untuk apa? Memberikan sekuntum mawar merah kepada si fulana tanpa ada rasa apa-apa ya kau? Ah, enggak ada, cuma biasa aja. Ya, biasa aja gitu. Tentu ada rasa dibalik B gitu kan? Iya, ada rasa apa? Ada rasa apa gitu loh? Ya, mafhum semua insyaallah ya. Sudah mengalami kok. Ya? Iya, tidak mungkin antum semua memberikan sekuntum mawar merah kepada si fulana tanpa ada rasa apa-apa gitu. Enggak mungkin ya, enggak ya, kok. Pasti ada rasa apa? Rasa hubnya itu, ya. Ada rasa rahmahnya, ya enggak ya, kok. Wah, insyaallah. Iya, pemberian itu menunjukkan rasa sayang, rasa cinta. Itu bukankah itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat rahmah? Allah punya sifat mahabbah. Hei, Asy'ari, Mu'attilin. Enggak begitu. Dan itu justru apa? Lebih apa? Lebih bisa diketahui oleh setiap orang, ya enggak? Dalil ini justru lebih bisa dikenal, lebih bisa diketahui oleh setiap orang daripada dalil takhsis atas penetapan kalian terhadap sifat iroda. Kalian kan mengatakan, oh keanekaragaman makhluk menunjukkan bahwa Allah punya sifat iroda. Apakah semua orang bisa berpikir seperti itu? Berpikir bahwa keanekaragaman makhluk itu bisa menunjukkan bahwa Allah punya iroda. Semua orang bisa berpikiran seperti itu. Tapi bandingkan dengan apa? Setiap orang mendapatkan nikmat dari Allah, setiap orang mendapatkan rezeki dari Allah, itu kan semua orang bisa merasakan, oh ini Allah menyayangi saya, berarti ya enggak? Mana yang lebih jelas dalilnya? Ya, justru penetapan dalil akal nikmat ini atas penetapan sifat mahabbah, rahmah bagi Allah, itu lebih jelas bisa diketahui oleh semua orang daripada dalil kalian dalam menetapkan sifat iroda. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merenungkan, bisa memikirkan aneka ragam makhluk antara satu yang lain Allah menciptakan. Ini enggak semua orang bisa berpikiran seperti itu, ya enggak ikhwah? Tapi kalau semua orang bisa merasakan, ini Allah memberikan nikmat kepada saya, Masya Allah, anak saya lulus ujian, oh Masya Allah, ini berarti Allah memberikan nikmatnya kepada saya, oh berarti Allah sayang kepada saya, enggak ikhwah? Kan semua orang bisa lebih gampang, ya enggak? Nah, itu dia. Kali ini bego banget sih, hai. Ya, Mu'tazilah atau Asy'ari gimana sih? Pakai akal dong, pakai akal. Iya, pakai akal mereka, ya. Taip. Adapun alasan kalian, dalil kalian bahwasanya ar-rahma al-mahabba itu adalah layyinul ar-rahim, layyinul qalbi, mailul qalbi ilal marhum awal mabub, ah mabub. Adapun dalil kalian mengatakan bahwasanya rahmah itu adalah kelemah lembutan dari yang merahmati kepada yang dirahmati, kecondongan hati dari yang mencintai kepada yang dicintai, sehingga kemudian kalian dengan itu tidak mungkin bagi Allah, ini mustahil bagi Allah, lalu kemudian kalian menolak sifat rahmah dan mahabbah. Kita katakan pada mereka, bukankah irodah juga demikian? Bukankah irodah juga demikian? Apa itu irodah? Keinginan kan? Keinginan itu apa? Bukankah irodah juga keinginan, kecenderungan hati kepada yang dikehendaki untuk diberi apa ya enggak? Kan sama, apa bedanya? Bukankah irodah demikian pula? Mestinya kalian pun harus mengingkari apa sifat irodah. Seperti kalian mengingkari sifat rahmah dan apa? Mahabba. Konsisten dan memakai dalil, memakai hujah. Ya, mestinya demikian. Kalau kalian menganggap bahwasanya al-mahabba adalah kecondongan hati, ya, kelemah lembutan, rahmah demikian pula, kita katakan apa bedanya dengan iroda? Ya enggak? Bukan ke iroda juga kecondongan hati kepada yang dikehendaki, ya enggak ya kawan? Kan begitu, sama aja kan? Maka kalian mestinya jika menolak sifat mahabbah rahmah, maka kalian pun harus menolak sifat irauda. Jangan pelin-pelan, ya. Wad insyaAllah, ikhwa. Faham tu? Tapi mereka ngel. Nggak terima. Apa kata mereka? Fa'in ujibah. Bi'anna hadhi iraudatul makhluk. Kata mereka, iroda yang seperti itu, yang kalian mengatakan tadi, bahwa iroda itu adalah kecondongan hati kepada yang dikehendaki, itu irodahnya makhluk, kata mereka. Gimana jawabnya? Gitu dia, paham dia sudah. Ya, kita katakan kepada mereka, kalau begitu, mahabbah dan rahmah yang kalian katakan adalah kecondongan hati, kelemah lembutan, itu kita katakan itu rahmah dan mahabbah yang seperti itu adalah rahmah dan mahabbah makhluk juga gitu. Iya, kalau kalian menganggap iroda itu adalah iroda makhluk, kita katakan rahmah dan mahabbah yang seperti itu rahmah dan mahabbahnya juga makhluk. Gitu kan? Begitu. Jadi kita jawab sama seperti itu pula ya. Bahwa itu adalah rahmah Ya. Jadi jika kemudian mereka katakan, oh irada yang kami tetapkan itu irada yang khusus bagi Allah. Ya kita katakan sama pula. Ya. Rahmat dan mahabbah itu juga khusus bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya, ya enggak? Kan begitu. Maka kita kata, kita bantah dengan apa? Kaidah. Kaidah baru lagi, kaidah yang ketiga, al-qawlu fi sifati qal-qawli fi waddil akhar. Ini dibantahkan kepada Asy'ariyah yang menolak sebagian sifat mengingkari sifat yang lainnya. Kita bantah dengan kaidah Syekhul Islam Taimiyah, al-qawlu fi sifat qal-qawli fi waddil akhar. Apa itu? Pembicaraan kita pada sebagian sifat sama seperti pembicaraan kita kepada sifat yang lainnya. Kalau kita menganggap sifat ini seperti makhluk, maka sedemikian pula sifat yang lainnya seperti makhluk. Namun jika kita menganggap bahwa sifat ini khusus bagi Allah, maka seperti itu pula sifat. Seperti itu pula sifat yang lainnya khusus bagi Allah. Jangan beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Al-qawlu fi sifat, qal-qawli fi badil akhar. Wa insyaallah ya ikhwah. Faham tum? Baik, dengan ini tabayyana butlanu mazhabi ahli ta'til sawa'un kana ta'tilan aman am khasan. Dengan ini jelas akan batilnya mazhab ahli ta'til, baik ta'til secara umum semuanya ataupun yang sebagian-sebagiannya yang tidak jelas. Ya. Wa insyaallah ikhwah, faham tum? Wabihi ulima, terakhir ya, pembahasan terakhir. Ya, insya Allah akan ditutup dengan perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya, ini di antara mereka saling sendiri saling apa, saling kelahi gitu ya. Mereka menunjukkan bahwa mazhab mereka tidak benar, ya enggak. Wabihi ulima, dengan ini kita bisa ketahui anna tariqul asyairah wal maturidiyah fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtajju bihi lizalika la tandafi'u bihi syubahal mu'tazilati wal jahmiyati. Ya, ini perkelahian antara asyairah maturidiyah dengan mu'tazilah jahmiyah pada sisi yang lain. Bahwasanya tariqah Asy'ariyah Maturidiyah dalam asma wa sifat itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membantah syubhatnya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Jadi dalil atau hujjah yang dipakai oleh orang-orang, ya orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, dalil mereka tidak bisa membantah syubhatnya orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, annahu tariqum mubtada'un lam yakun alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummati wa immatuha wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati wa innama tudfa'u bis sunnah. Ya, kenapa? Karena tarikahnya orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah tarikah apa? Bid'iyah, ya enggak? Tarikah bid'ah. Tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah dan para a'immah. Dan kalau kita ingin membantah sebuah kebid'ahan, maka tidak bisa kalau dengan bid'ah pula. Ya. Mereka mau membantah bid'ahnya Mu'tazilah Jahmiyah, tapi menggunakan apa? Senjata bid'ah, yang enggak bisa. bid'ah mau dilawan dengan bid'ah, timbul bid'ah yang lain, ya enggak? Gitu. Kalau ingin membantah bid'ah, lawan dengan apa? Bantah dengan lawannya apa? Sunnah. Begitu. Ya, tidak bisa bid'ah melawan bid'ah. Ya, kenapa? Akan timbul bid'ah-bid'ah yang lainnya lagi. Jadi harus dilawan dengan lawannya, yaitu sunnah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua. Jadi Al-Jahmiyah itu dan Mu'tazilah, mereka apa? Menolak seluruh sifat. Mereka menolak seluruh apa? Sifat. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini enggak jelas ini, bimbang mereka ini. Menolak sebagian, menetapkan sebagian. Ini enggak jelas ini. Ya. Banci ini apa? Apa? Asy'ariyah Maturidiyah banci. Enggak jelas anunya. Ya, warnanya gitu. Ya, kalau Mu'tazilah jantan mereka, tolak sebagian, tolak semua gitu kan. Ngapain sebagian ditetapkan tolak sebagian apa? Tolak sebagian, itu enggak jelas itu. Plimplang namanya, banci namanya kan? Waria. Nah, alasan yang kedua, annal mu'tazilata wal jahmiyata yumkinuhum ay yahtajju lima nafauhu al asyairati wal maturdiyati bimisli mahtajja bihi al asyairatu wal maturdiyatu lima nafauhu ala ahli sunnah. Sip. Jadi ini segitiga ini. Ya. Asy'ariyah melawan Asy'ariyah Maturidiyah lawan Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka Asy'ariyah Maturidiyah melawan ahlu sunnah. Ya. Nah, alasan yang kedua, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya, mereka bisa membantah siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Dengan apa? Dengan dalil dan hujjah yang dipakai oleh siapa? Asy'ariyah untuk membantah ahli sunnah. Senjata makan tuan berarti. Ya, senjata makan tuan kan? Ya, dalil yang dipakai oleh orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah untuk melawan ahli sunnah itu dipakai oleh siapa? Oleh Mu'tazilah Jahmiyah untuk membantah Asy'ariyah. Ya, jadi dalil mereka yang dipakai. Ya. Mu'tazilah Jahmiyah memakai dalilnya siapa? Asy'ariyah untuk melawan mereka. Ya. Jadi senjata makan tuannya. Jadi kisruh antara Mu'attilin. Apa kata Mu'tazilah Jahmiyah? Apa kata mereka? Kepada siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Kata Mu'tazilah Jahmiyah, laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifati bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu sam'i falimadza tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu sam'i falana uqulun kama anna lakum uqul. Kata Mu'tazilah Jahmiyah. Ya. Wadi. Kata Jahmiyah Mu'tazilah, "Hei, Asy'ariyah. Ya, kalian boleh menolak dan mengingkari sifat-sifat. Kalian membolehkan diri-diri kalian menolak, mengingkari sifat-sifat Allah dengan dalil akal. Lalu kalian mentakwil dalil-dalil as-sam'i. Maka kata Mu'tazila Jahmiyah, lantas kenapa kalian melarang kami? Ya, mengharamkan kami melakukan taktil, mengingkari, ya, menolak sifat-sifat Allah dengan dalil akal pula. Ya, kenapa hanya kalian, istrinya apa? Kenapa cuma kalian saja yang boleh menolak, mengingkari sifat-sifat dengan dalil-dalil akal? Ya, kenapa kalian melarang kami, mengharamkan kami melakukan taktil, menolak sifat-sifat juga menggunakan dalil akal? Ya, ente punya akal, kami juga punya akal. Kenapa bisa akal kalian yang benar, lantas akal kami yang salah? Gitu kata siapa? Jahmiyah Mu'tazilah, debat kusir namanya kan? Akal-akalan berarti sudah. Ya, enak aja kalian itu. Ya, masa kalian aja yang boleh menolak sifat, ya, mengingkari sifat dengan dalil akal, lantas kami tidak boleh? Ya, kami juga bisa dong menolak sifat dengan dalil akal pula. Ya, ente punya akal, kami juga punya akal. Kamu laki-laki, kan saya juga laki-laki katanya. Mau apa? Kelahi kan? Ya, kira-kira mungkin begitu. Marah Mu'tazilah Jahmiyah ini. Marah Jahmiyah Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah Mu'tazilah melarang, ya, melarang orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah mengingkari sifat. Ya. Kenapa? Karena sifat yang tujuh itu ditolak seluruhnya oleh siapa? Oleh Jahmiyah Mu'tazilah. Iya. Ya, sehingga Asy'ariyah enggak terima. Tep. Ya. Fana ukulun, kama anna lakum uqul, ante punya akal, kami juga punya akal. Kok bisa-bisanya akal kalian yang benar lantas akal kami yang salah? Ya. Kira-kira gimana? Benar enggak? Ya, benar toh? Kata Mu'tazilah Jahmiyah, benar. Ya, mestinya kalau misalnya jantan-jantan ya begini nih. Ya. Tep. Fa in kanat uquluna khati'atan fa kaifa kanat uqulukum sa'ibah, kata Mu'tazilah. Ya, kalau misalnya akal kami salah, ya, keliru, ya, kenapa bisa akal kalian yang benar gitu? Ya, dari mana itu ukurannya gitu loh? Kok akal kami yang salah gitu, sementara akal kalian yang benar gitu? Apa enggak bisa dibalik aja? Kali akal kalian yang salah, kami yang benar. Kan bisa begitu juga. Ini kalau pakai akal ini nih. Ya. Nah aja kalian itu kata Mu'tazilah Jahmiyah ini. Ya. Wa in kanat uqulukum sa'iba fa kayfa kanat uquluna khati'ah. Ya. Jika kalian akal kalian yang benar, kenapa bisa akal kami yang salah gitu? Ya. Apa yang dikatakan oleh Jahmiyah Mu'tazilah ini benar ya? Benar. Ilzam kepada siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Ente itu Asy'ariyah Maturidiyah plim-plam begitu, banci loh katanya. Enggak jelas itu. Enggak jantan gitu. Walaisa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarrad tahakkumi wattiba'il hawa. Kalian itu enggak punya dalil membantah kami, kata Mu'tazilah Jahmiyah. Kecuali hanya apa? Ikutin hawa nafsu saja gitu. Hawa nafsu kalian aja itu membantah kami. Enggak punya dalil, enggak punya hujjah. Ya. Ini bantahan secara akli dari Jahmiyah Mu'tazilah kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Ini bantahan telak ini. Ya. Hujjah yang damigah wa ilzamun sahih minal jami'. Ini ilzam yang sahih dari Jahmiyah, ya, kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Dan mereka tidak bisa menghindar. Iya ya, kok bisa ya? Gak bisa mereka mengelak ini dari serangan Mu'tazilah Jahmiyah ini. Langsung kena jantungnya. Ya, jadi mereka harus apa? Mengambil sikap. Sikapnya apa? Kan mereka tidak jelas kan? Ya, mereka tidak jelas, plimplang, banci begitu. Ya, imam mereka apa? mengikuti Mu'tazilah Jahmiyah, menolak seluruh sifat-sifat Allah SWT, itu lebih bahagia enggak? Lebih berani kan begitu daripada sebagian ditolak, sebagian ditetapkan. Itu enggak jelas. Itu banci namanya. Plimplang gitu. Mending ditolak semuanya seperti Mu'tazilah Jahmiyah sehingga semakin lebih sesat. Atau mereka apa? Rujuk kembali kepada Ahlus Sunnah, menetapkan semuanya gitu kan. Jadi tinggal mereka milih. Mau semakin sesat seperti Jahmiyah Mu'tazilah atau kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga menetapkan seluruh apa? Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagian ditetapkan, sebagian ditolak, sebagian diingkari. Ya, enggak jelas, ya. Tayib, sikapnya enggak jelas. Itu debat antara Mu'tazilah, Jahmiyah melawan Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan sebagai penutup dari apa yang telah kita bahas tentang Mu'attilah ini dan Mumassilah, ulima anna kulla mu'attilin mumassilun wa kulla mumassilin mu'attilun. Kesimpulannya bahwasanya setiap mu'attil itu adalah apa? Mumassil. Ya, setiap mu'attil itu adalah mumassil. Dan setiap mumassil itu adalah mu'attil. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan. Anna ta'tilal mu'attili fazahirun. Adapun ta'til yang dilakukan oleh orang-orang mu'attil itu sudah jelas, ya enggak? Jelas kan? Mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Itu jelas sudah. Atau sebagian sifat-sifat Allah. Yang tidak jelas apanya? Tamsilnya. Kalau mu'attilin apa? Mumassil. Kok bisa dikatakan mereka juga mumassil? Wa amma tamsiluhu falianahu innama attala li'tiqadihi anna isbata sifati yastalzimu tashbiha. Famassala awalan wa attala thaniyan. Fakama annahu bita'tilihi massalahu bin nakis. Ya. Adapun tamsilnya orang-orang mu'attil itu karena tidaklah mereka melakukan ta'til kecuali terlebih dahulu mereka melakukan apa? Tamsil, seperti yang telah kita jelaskan. Mereka terlebih dahulu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lalu kemudian setelah itu mereka apa? Mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi ya, famassala awalan, maka mereka mentamsil terlebih dahulu. Wa attala sanian, baru kemudian mereka apa? Mentaktilnya. Itu satu. Yang kedua, dengan taktil yang mereka lakukan ini, mengingkari seluruh nama-nama Allah, mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, berarti apa? Berarti mereka menyerupakan Allah dengan yang nakis, ya enggak? Yang tidak punya sifat, yang tidak punya apa nama, ya enggak? Berarti sama saja mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada, ya enggak? Adakah sesuatu yang tidak punya sifat? Kemarin kita tidak jelaskan bahwa kullu mawjudin, setiap yang mawjud itu pasti punya apa? Sifat. Minimal berapa? Tiga. Jadi kalau mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah, sama saja mereka menganggap bahwa Allah itu tidak ada, ya enggak? Na'udzubillahi min zalik, ya enggak? Ya, sama saja mereka itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ada yang lebih parah lagi. Yaitu apa? paling dedengkotnya orang Jahmiyah itu. Itu apa? Mereka bukan hanya menolak sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat salbiyah pun mereka tolak. Loh, gimana? Kalau sifat subutiyah itu jelas Allah tidak apa? Allah tidak punya sifat, tidak sam'un, tidak basar, tidak semuanya. Tapi mereka juga sifat-sifat nafi, sifat-sifat yang nafi mereka juga tolak. Apa itu sifat nafi? Subuti sabliyah itu apa? Al-maut. Jadi Allah itu tidak mati. Allah itu tidak bodoh. Allah itu tidak ngantuk dan sebagainya. Ini apa ini? Gitu. Berarti apa? Ini lebih parah lagi. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang apa? Mustahil. Mana lebih parah itu? Na'udzubillahi min zalik. Orang-orang mu'attil. Itu orang mu'attil. Kemudian, kullu mumassil mu'attil. Setiap orang-orang mumassil, musyabbih, itu juga mu'attil. Tamsilnya orang-orang mumassil sudah jelas. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sekarang taktilnya di mana mereka? Di mana letak taktilnya orang-orang musyabbihah, orang-orang mumassilah? Nah, adapun taktil mereka itu pada tiga sisi. Yang pertama, annahu attala nafsan nafsi alladhi asbata bihi as-sifata haisu ja'alahu dalan ala tamsili ma annahu la dilalata fihi alaihi wa innama yadullu ala sifatin taliku billahi azza wa jal. Ketika mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, seperti firman Allah SWT, ya, bal yadahu mabsutotani yungfiku kaifa yasha, dan kedua tangan Allah terbentang memberi nafkah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Ayat-ayat ini menetapkan sifat apa? Adanya tangan bagi Allah. Kata orang-orang mumassilah, tangan Allah itu seperti tangan apa? Makhluk, ya kan? Nah, ketika mereka menyerupakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk, maka otomatis mereka mengingkari ayat ini yang menetapkan tangan yang hakiki, yang layak, yang tidak sama dengan makhluk. Wah, insyaallah. Paham? Jadi ayat yang menunjukkan adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah, yang sesuai bagi Allah, yang hakiki, itu mereka tolak. Itu taktil yang pertama. Baik, insyaallah. Paham? Jadi mereka mengingkari setiap ayat-ayat yang menunjukkan adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah, yang tidak serupa dengan makhluk. Itu mereka ingkari. Taktil mereka yang kedua, yaitu apa? Mereka mentaktil, menolak, mengingkari seluruh ayat-ayat yang menyebutkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka mereka mengingkari apa? Taktil terhadap firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Mereka ingkari, mereka tolak. Ya? Firman Allah SWT, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan serupa dengan sesuatu pun, mereka ingkari. Ya? Fala tadribu lillahil amsal, dan jangan kamu berikan permisalan-permisalan kepada Allah, mereka ingkari. Itu taktil yang kedua. Menolak, mentaktil seluruh sifat-sifat yang menunjukkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya? Kemudian yang ketiga, ketika mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu sama saja mereka mengingkari kesempurnaan Allah, ya enggak? Ya. Sama saja mereka mentaktil kamalullah. Ya enggak? Sama saja mereka mengingkari, menolak kesempurnaan Allah SWT. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya disamakan dengan makhluk, sama saja Allah direndahkan, ya enggak? Berarti Allah tidak sempurna dong, ya enggak? Paham? Berarti sama saja mereka mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ikhwan. Paham? Baik, itu adalah penutup dan mengakhiri ya pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi Ta'ala ya wa Asma'ihil Husna. Ya, semoga dengan apa yang kita dapatkan dari kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil asma wa sifat bisa menjadikan kita semakin lebih paham tentang asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam firqah-firqah sesat yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat. Kenapa? Karena tauhidul asma wa sifat itu adalah merupakan barometer yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah salafiyah dengan ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Baik, insyaAllah ya khawah. Ya, jadi semoga dengan kaidah-kaidah ini antum semua, kita semua semakin paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada awal pertama kajian dikatakan bahwa ya, saat kita memiliki ilmu namun kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, itu berarti menunjukkan pada kita bahwa pada diri kita itu ada yang perlu dikoreksi. Apa berarti yang dikoreksi? Apa yang harus kita koreksi? Ya tentu niat kita, ya enggak? Ya, niat kita berarti tidak benar dalam menuntut ilmu. Ya, berarti niat kita itu perlu diperbaiki, diluruskan. Apa niat kita? Kenapa? Karena seorang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar, tentu dia akan mengamalkan, ya enggak? Mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan, melaksanakan ilmu tersebut. Kenapa? Karena samratul ilmi, al-ilmu samratuhu al-amal. Kenapa? Karena amalan itu adalah samratul ilmi. Amalan itu adalah buahnya daripada ilmu. Kalau tidak diamalkan, maka ini enggak benar berarti belajarnya. Belum benar belajarnya, berilmunya, ya enggak? Begitu. Jadi berarti yang perlu dikoreksi adalah niat kita yang tidak benar. Ya, untuk apa kita belajar kalau tidak diamalkan? Hanya untuk menjadi sebagai bahan, oh, itu anak masya Allah orang pandai, pintar dalam masalah agama. Ya, oh itu masalah seorang ustaz, tapi enggak diamalkan, main. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kamu mempunyai ilmu, kenapa kamu mengamalkannya?" Ya enggak? Ya, itu yang harus diperbaiki. Tujuan kita untuk belajar untuk apa? Ya, atau hanya untuk dikatakan, "Oh, masya Allah orang pintar begitu?" Ya, hanya untuk menyaingi teman-temannya dikatakan, "Oh, masya Allah, masya Allah setiap pertanyaan bisa menjawab apa begitu?" Untuk menyaingi temannya? Tidak. Jadi ilmu ya harus diamalkan. Jangan dijadikan ilmu itu hanya sekedar pengetahuan. Ya. Seperti orang-orang harakin, mereka tahu bahwasanya ini yang benar, tapi mereka enggak mau. Ya, menjadikan sunnah tersebut sebagai manhaj yang benar. Ya. Wadih. Taib. Allah alam bisab. Tep, pertanyaan kedua. Orang-orang Haraki mengatakan bahwasanya Syekh yang berada di Arab Saudi itu enggak ngerti fikul waqi dari mana gitu loh. Itu kan cuma kata dia kan? Ya? Dari mana dia mengatakan bahwasanya memangnya sudah mereka bertanya, Syekh Bimbas, Syekh Sulaimin, paham enggak fil kuwaki? Justru Syekh Albani rahimahullah punya kitab yang berjudul apa? Fikhul Waqi. Ya, justru Syekh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah taala beliau menulis kitab yang berjudul apa? Fikhul Waqi. Apa mau dikatakan mereka tidak paham waqi? Justru mereka lebih paham daripada kalian semua wahai harakiin. Sehingga apa? Sehingga bisa mereka mengobati kenyataan yang dialami oleh kaum muslimin dengan ilmu, bukan dengan hamasya. Kalau dengan hamasya toh bunuh diri namanya, ya enggak? Bunuh diri. Ya? Bukan dengan hamasya kita itu beragama. Bukan dengan hamasya kita melaksanakan syariat ini, bukan dengan ilmu. Ya, dari mana ilmunya kalau tidak belajar? Ya, ini hanya tuduhan yang tidak berdalil bahwasanya mereka para ulama salafiyin itu enggak paham fikul waqi. Memangnya sudah pernah bertanya apa? Tanya mereka, sudah tanya belum? Kalau cuma sekedar qil wa qala saja ya bisa enggak bisa diterima dong kalau begitu, ya. Justru mereka itu lebih paham tentang fikul waqi. Kenapa? Karena dengan ilmu mereka bisa oh ini harus begini. Kenapa mereka kaum muslimin itu seperti kenapa? Karena mereka sudah menjauh daripada ilmu, sudah menjauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa? Mereka dilanda, ya, kehancuran. Coba apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan kepada kita ketika firman Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin innaka fainaka almustahzi'in. Ya, seperti kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ayat ini. Fasda bima tu'mar, kata Allah. Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Wa'arid anil musyrikin. Dan tinggalkan, jauhi orang-orang musyrikin tersebut. Menjauhi orang musyrik termasuk kesyirikannya. Apa balasan Allah? Apa balasan Allah? Inna kafainaka al-mustahzi'in. Kami akan apa? Kafainaka, kami akan mencukupi kamu. Maksudnya apa? Kami akan melindungi kamu. Kami akan menjaga kamu dari mereka-mereka yang meronrong kamu. Dari musuh-musuhmu. Dari orang yang mengolok-olok kamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Dan meninggalkan kemusyrikan. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah? Bagaimana kalau kita mengetahui perintah Allah tersebut? Bagaimana caranya mengetahui perintah Allah? Ya berilmu, belajar, ya enggak? Kalau enggak belajar, mana tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini kemusyrikan? Dari mana taunya kalau tidak belajar? Ya harus belajar dong. Maka Allah akan apa? Apabila kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi kemusyrikan tersebut, maka Allah akan menjaga kita dan melindungi kita. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dan menjaga kita. Namun apabila kita sudah berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awwala ankal wali, maka pelindung tersebut, benteng kita, akan meninggalkan kita. Tidak akan melindungi kita lagi. Maka kata beliau, maka jangan kira setan telah mengalahkan kamu. Tidak. Maka jangan kamu kira bahwa setan itu telah menang atas kamu. Tidak. Bukan karena syaitan telah mengalahkan kita atau menang atas kita. Tapi kenapa? Karena Allah telah meninggalkan kita. Yang melindungi kita sudah berpaling dari kita. Sehingga apa? Musuh-musuh kita itu masuk menyerbu kita, menguasai kita. Ya? Itu sejarah yang membuktikan. Ya? Lihat, silakan baca sirah Rasul para sahabat. Ketika mereka suatu pernah ketika mereka diserbu atau mereka membent apa istilahnya? Mereka diserbu oleh orang-orang musuh-musuhnya, mereka terlindung di dalam benteng. Berhari-hari lamanya mereka tidak bisa ditembus. Tapi begitu mereka ada yang apa? Sudah mulai berpaling. Nah, ketika itu mereka sudah mulai berhasil ditaklukkan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaytum bil ina wastabatum wattabattum aznabal waqar." Ya. Apabila kalian sudah serido dengan jual beli secara riba dan mengikuti ekor-ekor sapi, artinya sudah mulai ridho dengan dunia ini. Sallallahu alaikum zullan. Maka tunggulah, Allah SWT akan menurunkan kepada kalian kehinaan. Musuh akan menguasai kita. Musuh akan mengalahkan kita. La Allah SWT la yazhibu anka. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'ah ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, Alkitab dan Sunnah. Ya. Jadi dari mana ini? Hanya tuduhan-tuduhan keji belaka. Ya, justru dengan ilmu para ulama itu bisa mengobati realita yang dialami oleh kaum muslimin. Apa dengan itu kemudian kita mengatakan bahwa mereka tidak paham fikul waqi? Nauzubillahi min zalik. Ya, ulama-ulama itu hanya ya ulama haid nifas saja begitu. Ya. Ini adalah perkataan-perkataan keji yang dituduhkan oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan dakwah salafiyah. Ya. Tidak paham fikul waqi lah segalanya. Ya, justru kenyataan yang dialami oleh kaum muslimin itu kenapa? Karena mereka sudah berpaling dari agama mereka. Sudah menjauh dari sunnah Allah subhanahu sunnatullah, sunnatul rasulullah. Ya, maka mereka apa? Dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Bagaimana membantah pemikiran ini Ustaz? Yang mereka menjadikan hal ini sebagai pembolehan. Membuat haraki. Ya, yang mereka berdalil bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Na'udzubillahi min zalik. Namanya al-haq itu tidak akan kalah walaupun bagaimana bentuknya. Masa hanya karena organisir yang rapi kebatilan itu bisa menang? Apa begitu? Tidak akan mungkin. Ini pemikiran picik banget ini begini. Ya. Dari mana bisa seperti itu? Ya, ini seperti perkataan KNU aja. Pemimpin yang zalim, ya. Apa katanya? Pemimpin muslim yang zalim itu apa? Mana? Pemimpin kafir yang baik, adil itu masih lebih baik. Ini mana ini? Justru itu adalah suatu kehinaan, ya enggak? Ini mirip-mirip perkataannya seperti ini. Tep, Ustaz, siapakah golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah pada zaman sekarang? Wah, ini kalau disebutkan ini ya zaman sekarang ini ya. Ya, secara pemikiran ada pada mereka. Ya, secara organisasi ya mungkin bisa antum lihat lah ya. Ya, antum bisa lihat dari kitab-kitab mereka. Kalau mereka isinya kitab-kitab Asy'ariyah, kebanyakan di Indonesia ini ya Asy'ariyah Maturidiyah ini. Dari segi akidah, asma sifatnya. Coba antum pelajari kitab agama, buku agama SD SMP itu dulu itu ada sifat-sifat 7, ada sifat-sifat 8, ada sifat 13, itu Asy'ariyah Maturidiyah itu yang dipelajari. Ya. Apakah Anda pernah menjumpai mereka yang menolak sifat Allah karena mereka tidak mempelajarinya dan hanya mengikuti kitab-kitab mereka yang menggunakan hadis lemah bahkan palsu? Mungkinkah mereka termasuk ke dalam salah satu golongan di atas? Ya mungkin, ya kalau pemikirannya sama ya. Tidak mesti harus ya mengaku saya Asy'ari, enggak mesti. Kalau pemikirannya sudah sama ya bisa dikatakan seperti itu ya. Tep, kita cukupkan sampai sini. Enggak ada lagi? Nah, tep, ada lagi? Tep, siapa yang bisa jelaskan fikul waqi? Fikhu pemahaman, al-waqi kenyataan yang dialami. Jadi pemahaman terhadap apa? Apa yang kita alami sekarang ini. Ya, bagaimana kondisinya, bagaimana ya, itu seperti itu. Tep, ada lagi? Tidak ada? Tep, kita akhiri sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.